kebangetan me sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu, kok kebangetan. Oleh gantimu wis ra kajo aku, merko wis tau, wis tau jeru. Mien aku cepeta suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu sansaya bubrak. Biyen wis tak wanti-wanti, ojo nganti lali. Tapi kenyataannya pergi. Karto nyono ning ngawi medhot janjimu, ambruk cakaku nuruti angen-angenmu. Sakabehane tak turuti, tapi malam belenjani budal lo malah tak tutui talane. Metu kono belok kiri lurus wae, rasanya wang sepion museng marai hati tambah bebani. Ojo sampe lali, tapi kenyataannya pergi. Karto nyono ning ngawi medhot janjimu, ambruk cakaku nuruti angen-angenmu. Sakabehane wis tak turuti, malam belenjani budal lo malah tak tutui talane. Metu kono belok kiri lurus wae, rasanya wang sepion museng marai hati tambah bebani.